بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita langsung menuju ke bab ke-10 dari kitab ini, kitab Istiqamah. Bab ke-10, beberapa perkara yang dapat menghilangkan sikap istiqamah. Ya, beberapa perkara yang bisa melenyapkan spirit dan semangat untuk konsisten dalam beragama. Bukan berarti langsung murtad begitu saja, bukan, tetapi ada beberapa hal yang membuat kita luntur semangatnya, ibadahnya kok sudah tidak enak lagi. Ada beberapa hal disebutkan oleh penulis hafizahullah. Istiqamah merupakan kunci kebahagiaan yang didambakan oleh setiap insan yang beriman. Adapun insan yang tidak beriman, enggak punya cita-cita, enggak punya dambaan untuk istiqamah. Ya, insan yang tidak beriman adanya pengennya istiqamah di masalah dunia aja. Ada insan yang tidak beriman, kafir, itu travel kemana-mana, naik pesawat ini itu, kemudian berlayar di lautan mana, kemudian melakukan scuba diving. Ya, scuba diving itu menyelam, Pak. Menyelam ke sungai yang dalam, menyelam ke laut ini, ke Irian Jaya, ke dan seterusnya. Mereka, kebahagiaan mereka hanya melihat dunia semata dan keindahannya. Mereka tidak pernah atau tidak mungkin memiliki dambaan untuk bisa istiqomah dalam ketaatan kepada pencipta langit dan bumi. Ya, dikatakan di sini, oleh karena itu setiap kaum muslimin tentu tidak mau kehilangan istiqomah, sebagaimana mereka tidak mau kebahagiaan yang mereka nabakan itu luput dari jangkauan. Maka kalau kita lihat ada orang itu kerjaannya main PS, kayak beberapa anak muda di pinggir jalan tuh, saya lihat tadi banyak ya masih pada aktif main PS. Kuat betah semalaman untuk ngeliatin layar. Tapi ya, sebagaimana kata bapak-bapak, udah pernah diberi nasihatkan ya pemiliknya atau pegawainya, ya wallahu alam. Tapi hal-hal seperti itulah yang mengundang bencana sebenarnya. Ya, istiqomah main PS-nya, tapi untuk ibadah nggak bisa istiqomah. Kalau taraweh udah gatel aja rasanya ya, pengen selesai, keringetan dan seterusnya. Tapi untuk main game istiqomah, ya masya Allah. Ini sebenarnya muslim atau bukan, gitu kan? Kebahagiaannya terletak pada itu, bukan terletak pada lezatnya ibadah dan istiqomah. Untuk itu jemaah sekalian yang alhamdulillah Allah berikan hidayah, dan juga semoga Allah terus berikan hidayah dan tambahkan hidayahnya untuk kita, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menghilangkan sikap istiqamah dari seseorang agar kita bisa menghindarinya. Hati-hati jemaah sekalian, jangan terperdaya dengan merasa saya sudah istiqamah. Jangan tertipu dengan merasa saya udah sejak muda udah sholat rajin, normal hidup saya sebagai muslim. Jangan terperdaya dengan perasaan seperti itu. Setan kalau enggak bisa memotong istiqomah kita, maka setan akan menyusup melalui pintu ujub, ya, celah-celah ujub, merasa gini, merasa gitu, ya. Akhirnya kemudian lama-lama merasa aman. Dari merasa aman itulah musuh mudah menyerbu. Ya, betapa seringnya pasukan yang merasa aman langsung yang tadinya hampir menang hancur. Perang Uhud pun tadinya kaum muslimin merasa aman, padahal Rasulullah sudah bilang jangan kemana-mana, tetap stay di pos masing-masing. Namun kemudian karena ada ketergiuran sedikit dengan dunia, akhirnya meninggalkan pos keamanan karena merasa aman. Dari merasa aman itulah maka keterjagaan mulai terlepas. Dan ketika keterjagaan mulai terlepas, disitulah menyusup musuh. Ya. Taib. Perkara pertama yang dapat menghilangkan sikap istiqomah, dan ini yang paling besar, adalah kekufuran, syirik, murtad, kemunafikan, ya, hal-hal itu. Istiqomah dimaknai dengan beberapa makna oleh para ulama. Di antaranya istiqomah dimaknai tauhid. Maka lawan dari tauhid itu kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan. Oleh karena itu keempat hal ini bisa menafikan, meniadakan tauhid sekaligus menafikan istiqomah. Karena istiqomah adalah tauhid. Dan tidak bisa seseorang disebut istiqomah dengan benar kecuali dia bertauhid dengan benar. Kalau misalnya dia istiqomah tapi dia berbuat syirik juga, ya, tawakalnya kepada jimat atau minta bantuannya kepada makhluk astral katanya, jin, ini menafikan tauhid kalau tidak menguranginya. Meniadakan tauhid sehingga bisa kufur. Apa-apa mintanya sama eyang, ya, mintanya sama jinnya, korinnya, dan seterusnya. Nah, sikap tawakal kepada selain Allah ini menafikan atau minimal mengurangi tauhid yang membuat seseorang itu sulit istiqomah. Dia akan mulai digerogoti oleh bisikan-bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepian. Ini nanggung, ya. Nyembah Allah hanya di tepian. Kayak gimana itu? Seperti ini nih. Sikap peribadatan atau sikap penghambaan nanggung. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Kalau misalnya dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, mundur, enggak tahan. Ya. Kayak ada sekarang, memang ini sedikit berkaitan dengan politik, namun saya tidak bermaksud untuk apa-apa. Ada seseorang yang bersorban juga, pakai baju Pakistan, bahkan jubah mungkin, pakai songkok mungkin, ya. Sorban atau misalnya ceramah di gereja. Ya. Gimana tuh, Pak? Ceramah kok di ceramah di masjid di tengah kaum muslimin, membela Islam, menghargai Islam dan syariatnya, ini malah sebaliknya ceramahnya di gereja, kemudian foto-foto bareng sama biarawati-biarawati dan perempuan-perempuan yang hadir di gereja. Hah? Nyanyi lagi misaan bareng. Saya herannya kok bisa hafal gitu loh. Iya, bisa hafal itu. Ini sebenarnya orang ini agamanya apa? Ya. Agamanya apa? Gitu kan kita heran. Dibilang muslim pakaiannya doang. Dibilang kafir kelakuannya begitu. Ya. Iya. Nah, kayak gini nih gimana nih? Ya. Kenapa? Karena mungkin simpati orang Islam udah hilang buat dia, makanya nyari simpati orang kafir. Ini ya. Maaf, ini bukan bermaksud menggiring, nggak apa-apa. Enggak ada maksud menggiring politik, Pak ya. Ya. gitu ya. Enggak enak Pak di masjid, Pak. Enggak enak. Masjid itu harus bebas dari itu ya. Enggak bermaksud di situ ya. Ini hanya menyebutkan sampel kemunafikan. Yang disebut oleh ulama ini yang disebut zindiq. Ini kalau misal dikiaskan kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya ini agak kasar memang, pain in the ass ya. Gatel di bokong ya. Jadi nyebelin gitu. Gimana lagi ceramah gatel di bokong gimana Pak? Mau garuk-garuk malu sama audiens. Mau dibiarin gatel. Ya yang seperti ini nih ya, menyembah Allah hanya di tepian, nanggung. Ya mau dibilang muslim kagak karena kayak gitu kelakuannya. Mau dibilang kafir pakaiannya, formatnya JPG ya, kayak muslim. Gimana? Kalau misalnya baik Islam, orang-orang Islam baik sama dia puas. Tapi kalau misalnya dia enggak dapat simpati sama orang Islam, dia berbalik dari Islam menuju ke orang-orang kafir. Caper sama orang kafir, cari duit pasti itu. Enggak mungkin cari pahala dengan cara itu. Rasulullah SAW itu enggak ceramah di gereja, enggak ceramah di sinagog. Lah terus ini ngapain ini orang ini ya? Ini orang seperti ini sudah tidak ada lagi batasan ghibah buat orang ini. Orang ini sudah dicela orang-orang Islam. Orang ini harus diumumkan akan kemunafikannya seperti ini. Ya. Taib kata Allah Ta'ala, khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia akhirat kalau enggak taubat, Pak ya. Rugi dunia akhirat kalau enggak taubat. Rugi dunia, kenapa rugi dunia? Dimusuhi sama kita orang Islam. Ya sejelek-jelek orang Islam, Pak ya. Itu enggak se edan itulah gitu ya. Di akhirat ya enggak dapat apa-apa. Ini sudah bukan kemunafikan dalam artian kemunafikan amalan biasa. Kalau kemunafikan amalan kan idza haddatsa kadzaba, kalau misalnya ngomong ngapusi ya. Bohong. Kalau misalnya janji mengingkari, ini kemunafikan secara amalan, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau udah sampai kemunafikan yang memang terang-terangan seperti ini dari ranah akidah, maka ini sudah tidak ada lagi sekat ya, afwan. Sekat antara dia dengan kekufuran, mau gimana? Mau nanti kalau misalnya mati, semoga cepat-cepat aja insyaallah. Kalau misalnya wafat, kemudian apa kemudian kita sholati? Enggak perlu disolati yang seperti ini. Cuma ini nyakitin umat ini, nyakitin Islam. Ya Pak ya. Maka hati-hati Pak ya, yang seperti ini ya. Kalau enggak taubat, dunia akhirat rugi Pak. Ya. Mohon maaf kalau ada pendukung orang ini, mohon taubat. Ya. Insya Allah enggak ada di masjid ini, kalaupun ada taubat. Ya, insya Allah enggak ada. Semua yang di sini Muslim murni, insya Allah bagus, insya Allah ya Pak ya. Bapak kok diem aja kayaknya sebel gitu. Jangan-jangan dalam hatinya misu-misu. Ya, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Na'udzubillah Pak ya, kemunafikan itu ya kerugian yang nyata. Yang kedua, perbuatan bid'ah dan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Maka istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepada engkau dan juga orang yang bertaubat bersama engkau. Rasulullah diperintahkan untuk istiqomah, udah lurus aja, lempeng aja. Waktu itu saya ada kalimat dari ayah saya Pak, masya Allah kalimatnya itu ringkas tapi masuk ke hati Pak. Memang kadang kalimat dari orang tua itu, terutama orang tua kandung ya, memang karena ngerti tentang anak kali ya, mengerti anaknya gimana ya. Saya waktu itu nganterin dari Kalibata cuman ke PGC Pak, ke Cilitan. Ya ayah saya juga mau kajian juga. Ceramah juga di suatu tempat tapi naik angkot dari Cilitan. Saya antar waktu itu hari Sabtu kalau enggak salah. Saya antar ke PGC. Pas di setelah ini ngobrol-ngobrol sejenak di atas motor. Selesai itu sebelum pamit ayah saya berpesan, Kalau dakwah itu ya jangan noleh kanan kiri, ya gitu loh. Iya. Karena di kanan Pak Budiman, di kiri ada Pak. Maksudnya itu memang ambigu Pak memang. Tapi bagi yang mungkin mencermati, ini kalimat yang masya Allah bagus juga, bagus sekali Pak. Dakwah itu jangan noleh kanan kiri gitu loh. Artinya fastaqim kama urdi, istiqomah aja. Enggak usah. Wah, kanan asik nih, ada duit, ya. Kanan dulu capek di situ, ke kiri asik nih ada apa, ya gitu maksudnya. Udah, lempeng aja. Ya, kalau memang dibilang itu munkar, ngomong munkar, jangan munkar, kita bilang munkar enggak ya nanti. Lihat situasi. Ya, betul memang harus lihat betul lihat situasi Pak, benar. Benar Pak, memang harus lihat situasi. Pembahasan juga harus benar, tutur bahasa diperbagus, betul. Tapi maksudnya di sini Pak, maksudnya di sini adalah jangan berhenti gitu loh gara-gara ini ada enak nih di kanan nih ada apa, di kiri ada apa. Yang akhirnya nanti gagal fokus, akhirnya enggak istiqomah dakwahnya, berhenti. Berhenti. Berhenti walaupun sejenak atau berapa sekian lama berhenti enggak mau dakwah lagi karena ini asik nih di sebelah kanan ada apa misalnya. Ya. Jadi memang begitu Pak, dalam dunia dakwah begitu. Begitu pula dalam dunia ibadah. Begitu juga bapak-bapak kalau mau istiqomah itu memang jangan kebanyakan noleh. Jangan kebanyakan piknik. Ya. Nanti gagal fokus. Yang tadinya udah pengen istiqomah terus. Lama-lama digoda setan melalui suatu pintu yang bapak suka. Kan masing-masing kita beda kecondongannya Pak. Ada yang kecondongannya ke perempuan. Ada yang kecondongannya ke harta. Ada yang kecondongannya ke popularitas. Ada yang kecondongannya ke hal-hal lain. Setan itu akan berusaha menggerogoti kita dari sisi interest, yaitu ketertarikan kita di mana Pak. Dan beda-beda itu antara bapak ini dengan bapak itu, antara ibu ini dengan ibu itu. Ada ibu-ibu gak Bu di bawah? Ada, masya Allah. Ibu-ibu istiqomah Bu ya. Istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan gitu ya. Dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas ini nih Pak nih ya. Jadi kan ada tiga model orang. Ada orang meremehkan, enggak mau istiqomah. Ada model di tengah-tengah, istiqomah. Ada orang model udah istiqomah tapi dia melampaui batas ini nih. Setan itu selalu berusaha untuk menggelincirkan manusia, siapapun itu, walaupun ustaz, apalagi ustaz ya. Nah, di sini ada orang meremehkan, ini jelas perlu dinasihati. Yuk kita diajak baik-baik, dirangkul ya. Ada orang istiqomah, nah istiqomah ini harus betul-betul disuburkan dan dijaga. Biasanya orang yang berlebihan, melampaui batas, itu yang semangatnya itu tinggi buat istiqomah gitu loh Pak. Ada di antara kita tuh pengen istiqomah ya. Nah, setan membisiki supaya semangatnya lebih tinggi lagi. Semangat yang terlalu tinggi inilah yang membuat dia melampaui batas. Nah, padahal namanya ghulu. Ya, tatghaw, ghulu, taghut, melampaui batas. Itu penyebab kerusakan umat juga, gitu loh. Coba yang ngebom waktu itu di Kampung Melayu. Apa? Dari apa itu? Dari sikap melampaui batas. Pasti mereka udah di brainwash gitu loh, dicuci otaknya. Mereka mau istiqomah tapi salah guru gitu loh. Salah guru. Dan gurunya mungkin bukan guru agama beneran. Mungkin gurunya orang-orang yang memang sengaja membuat makar di negeri ini ya. Ada juga orang yang melampaui batas dengan melakukan ritual-ritual yang tidak ada syariatnya. Itu sebenarnya pengen beruntung dunia akhirat. Banyak Pak loh jemaah-jemaah kita, banyak ibu-ibu terutama itu pengen jadi soleh-solehah, tapi gurunya salah. Ini makanya Pak ya, penting memilih guru Pak. Guru itu digugu dan ditiru kalau kata orang Jawa ya, ditiru betul-betul. Kalau guru bilang ini, muridnya bilang itu ya, maksudnya serupa dengan itu. Bahkan kadang-kadang murid itu lisannya melampaui lidah guru. Gurunya ngomong ini, mulutnya lebih ngomong lagi gitu loh. Seperti yang kata orang-orang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Maka lebih-lebih. Nah, kadang-kadang ada murid-murid atau orang-orang yang memang semangat sekali untuk beragama, tapi karena gurunya tidak menasehati agar jangan berbuat melampaui batas, akhirnya murid-muridnya banyak yang melampaui batas. ya, melampaui batas. Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan kaumnya jangan lebay, jangan berlebihan, karena kaumnya itu menyembah orang-orang soleh yang sudah wafat. Ini sikap melampaui batas. Mereka tuh pengen beribadah, Pak, tetapi setan membisikkan mereka, menginspirasikan mereka supaya melampaui batas. Makanya, Pak, agama ini memang kalau memang ada syaratnya lakukan tanpa berlebihan. Gitu loh. Jangan malas tapi jangan juga kebangetan. Agama ini di tengah-tengah, Pak. Islam di tengah-tengah. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguh dia melihat, dia maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian itu cenderung kepada orang yang zalim. Ya. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim. Jangan kalian rukun. Rukun di sini maksudnya bermesraan. Ya. Condong kalbunya kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Banyak kezaliman dari segi apapun, ya. Sehingga takutnya nanti fatamassakumun nar, menyebabkan kalian tersentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsurun. Sedangkan kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kalian tidak akan diberi pertolongan. Ya. Kata rukun pada ayat di atas tadi di surat Hud bermakna condong kepada orang-orang zalim. Sedangkan perbuatan zalim bisa jadi berbentuk kekafiran. Jadi cenderung kepada mereka maksudnya engkau ridho terhadap kekufuran yang mereka lakukan. Ya, jangan ridho terhadap kekufuran, Pak. Memang kalau misalnya ada ritual orang-orang kafir misalnya, kita biarkan mereka, dalam artian itu urusan mereka. Bukan berarti kita kemudian ridho, oh itu bagus, kita harus toleransi, gak perlu ngomong gitu, udah diemin aja, gak usah basa-basi lah. Biasanya ada beberapa orang yang lebih condong ke liberalisme itu. Mereka memuji, barongsai dipuji, penyembahan terhadap Nabi Isa dipuji, giliran kita yang sholat dijelek-jelekin. Giliran ada perempuan pakai jilbab lebar atau pakai cadar dibilang keterbelakangan. Tapi giliran ada yang buka aurat dibilang ini kebebasan berekspresi. Ya. Ini kalau orang Jawa enaknya ditutuk raine ini kalau misalnya orang Jawa ini. Ya, orang kayak gini nih, ya. Ini sebenarnya maunya jadi orang Islam apa mau jadi orang apa gitu. Oh, saya toleransi, Pak. Gitu kan katanya gitu. Toleransi itu bukan berarti kita memuji ritual mereka atau kemaksiatan, bukan. Toleransi itu kalau ada orang melakukan praktek keagamaannya tanpa mengajak kita, udah kita biarin. Ya, udah. Selama itu tidak membuat kita terpengaruh atau orang-orang terpengaruh, biarin udah. Di rumah ibadahnya udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya sampai menyebarkan, nah ini baru kita cut ini, ya. Kita cut, kita edit, jangan, awas, hati-hati, ya. Nah, jangan malah kemudian seperti penjilat. Ya, kalau dipuji-puji, ya, supaya dapat apa? Ridho orang-orang kafir. Na'udzubillah. Iya. Iya itu penjilat nyari ridho orang-orang kafir. Merasa orang-orang kafir itu kaya. Emang kaya sih, ya. Tapi kan kayaknya mereka kan kayak dunia, Pak. Sekarang ini, Pak. Pengajian, ya. Bapak-bapak mungkin enggak terlihat kaya secara materi dunia. Tapi bapak-bapak kelihatan kaya secara keimanan. Mana yang lebih enak, Pak? Kaya secara keimanan, Pak. Karena kaya secara keimanan, kita mau punya duit atau enggak punya duit, kita tetap sama-sama masuk surga. Ya enggak, Pak? Tapi kalau cuman kayak punya duit doang, imannya tipis, cetek, gak ada iman malah. Ketika antum itu gak bermanfaat buat duitnya, kayaknya, antum dibuang. Dibuang, nih itu orang-orang dunia tuh kayak gitu mereka, saling melahap satu sama lain. Pemain bola kalau gak digaji gak bakal main bola, Pak. Bahkan Liga Tarkam itu lebih ikhlas dalam main bola daripada Liga Eropa, ya gak, Pak? Iya. Coba yang lari-lari main bola nyari bola tuh. Bola out dikejar kemudian lempar. pada nyari bola, pada mikirin bola. Kenapa, Pak? Karena digaji. Ya enggak, Pak? Tanya aja gajinya berapa, Pak? Gajinya itu bisa miliaran per bulan. Coba kalau gajinya cuma 400 ribu, kayak honorer di Papua misalnya, 400. Enggak mau main bola. Ngapain saya keringat-keringatan gini, ya? Kenapa? Karena nyari dunia. Kekayaannya seperti kalau misalnya udah dunia enggak dapat, enggak bakal mereka bola-bolaan lagi. Gitu ya, Pak ya. Kalau ada putra-putri Bapak cita-citanya jadi pemain bola, baiknya diubah, Pak ya. Janganlah, Pak ya. Karena main bola itu nanti kalau udah masuk klub itu enggak bisa lepas dari harta haram. Loh, kok bisa, Sat? Iya, karena klubnya itu pasti kok berkongsi dengan perusahaan judi, kadang perusahaan khamer, kadang perusahaan ini, riba dan seterusnya, Pak. Jadi ya, ubahlah. Jadi yang tadi yang mau jadi pemain bola, jadi ustadz aja. Masya Allah, ya. Iya, nah kamu jadi ustadz aja lah. Enggak mau, Pak. Jadi pemain bola. Ya udah, yang penting kamu nanti jadi ustadz ya. Ya gitu kan. Iya, ya enggak harus jadi ustadz, cuman jadi yang baik-baik aja lah, ya. Begitu. Juga kemudian, apabila mereka merupakan pelaku bid'ah, maka cenderung kepada mereka, maksudnya engkau ridho terhadap perbuatan bid'ah mereka, meskipun engkau tidak termasuk pelaku perbuatan bid'ah. Maka hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu, perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang menyimpang dari Islam, yaitu yang tidak ada dalam Islam. Kalaupun kita tidak bisa mengingkari secara zahir, minimal jangan ridho. Ya udahlah, udah kita enggak mau ikutan dah, gitu aja. Ya. Ketiga, perbuatan dosa dan maksiat. Yang diantara yang menyebabkan kita tidak bisa istiqomah, terputus istiqomah kita, itu dosa dan maksiat. Ini umumnya begini, ini umumnya nih. Kita semua pasti pernah merasakan ini. Dosa atau maksiat membuat kita kok enggak kayak dulu ya. Kok kita sekarang beda ya? Ya gitu kan. Kok kita sholatnya enggak sekhusyuk dulu ya? Kok saya kok rasanya mau nangis susah ya? Nangis. Nangis karena Allah maksudnya. Ya. Coba Pak, sekarang kalau kita tanya, kapan terakhir kita tuh terharu nangis karena Allah? Kalau kita tanya diri kita, kayaknya udah lama banget saya gak nangis-nangis nih. Gimana ya, Ustaz ya, caranya nangis? Coba nonton film India. Nangis, antum. Ya, nangis. Terharu. Tapi itu nangis apa itu? Bukan nangis ibadah. Ya, ngelihat ini putus cinta kemudian terpisah jauh ketemu kembali di akhiratnya hidup, nangis kemudian nonton, apalagi mama tuh, ya mama itu masya Allah ahli sinetron ya. Tapi India laki-laki juga banyak yang suka sih, ya nangis sampai terharu ya. Jadi banyak orang hatinya itu bisa tergugah dengan film, tapi tidak tergugah dengan Al-Quran dan sholat. Allahu musta'an, Pak. Ini berarti gimana ini hatinya nih ya? Penyakitnya banyak nih. Ngelihat film sinetron, ya. Tukang bubur naik eskalator misalnya, ya. Lama banget. Itu sampai ada tokohnya di itu yang paling nyebelin tuh, ya. Siapa namanya, Pak? Ya, Haji Muhyiddin. Ya. Paling nyebelin. Itu sampai ada beberapa ibu-ibu tuh bawa perasaan baper itu. Siapa sih nama tokohnya itu? Orang Batak sebenarnya itu orang tuh. Bukan orang Betawi. Itu ketemu di jalanan sama artis itu. Itu ibu-ibu pada marah. Zolim, makanya jangan kayak gitu sama tetangga. Loh, artisnya gitu. Gitu-gitu. Karena saking apa? Bapernya ngeliat sinetron sampai ke bawah gitu loh. Ya? Gitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Seorang hamba apabila berbuat kemaksiatan, kesalahan dosa maksudnya, maka akan ditulis dalam hatinya nokta hitam. Nokta itu titik, Pak. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, suqila pakai sad. Kalau misalnya dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah, bertaubat, mencabut dosanya itu, maka akan bersih hatinya. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbahu. Kalau dia kembali lagi berbuat dosa itu, maka akan ditambah lagi nokta hitamnya sehingga nokta hitam itu menguasai dan menutupi hatinya. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allahu kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah ron yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, sekali-kali tidak seperti yang kalian pikirkan, bahkan apa yang telah ia usahakan itu telah menutupi hati mereka, yaitu perbuatan amalan. Amalan seseorang bisa berpengaruh terhadap kondisi hati dan keimanannya. Ya. Kemudian yang keempat, di antara hal yang membuat kita tidak bisa istiqomah, terputus istiqomahnya, adalah ini nih, masalah teman. Berteman dengan orang-orang yang tidak baik agama dan akhlaknya. Tapi berteman yang dimaksud, berteman yang berupa khalil. Kata Rasulullah SAW, Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang dilihat dari agama khalil. Khalil itu bukan teman biasa. Ya. Kalau misalnya sampean pak, ke masjid ini, ke musola ini, ketemu dengan bapak-bapak lain tapi jarang menyapa, itu teman-teman, teman seiringan salat berjamaah, tetapi belum sampai derajat khalil. Khalil itu sampai ngumpul bareng, deket banget gitu loh, enak, intim hubungannya, deket, ya, ngumpul bareng, ngaji bareng, abis kajian makan gorengan bareng sama sambal, bahkan nah apa namanya piring kecil sambelnya bareng-bareng, bahkan satu tahu buat bareng-bareng, ya itu ya maksudnya dekat. Ini khalil itu ada rasa sayang cinta kepadanya, itu khalil gitu loh. Ya, kalau sebatas teman doang, kenal doang, itu batas teman, bukan itu dimaksud. Nah, sahabat karib, sahabat yang dekat sekali ini, kalau misalnya dia buruk, akan berpengaruh terhadap sahabatnya. Seseorang dilihat dari agama sahabat karibnya, ya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia bersahabat dekat, dengan siapa ia sering dekat, sering curhat, sering ngobrol, sering mengungkapkan perasaan, sering memberitakan satu, sering diskusi pada siapa. Ya. Kalau ternyata seringnya sama ustaz, sama orang yang berilmu, alhamdulillah. Tapi kalau seringnya sama orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang tidak menjaga diri dari yang haram, orang-orang yang minum khamar bareng-bareng, ya kalau seperti ini dah. Tercampur, mesti akan berpengaruh itu jemaah sekalian. Berteman dengan penjual minyak wangi, kalaupun antum enggak beli, minimal ke apa namanya, pakaiannya kena lah gitu ya, kecipratan atau ya pas cipika-cipiki mungkin kena lah minimal. Atau minimal kalau enggak kena, minimal nyium aroma wanginya. Ya kan Pak ya? Berteman sama tukang besi, atau misalnya itu tukang ketok magic misalnya, ya nggak dapat harumnya, dapat baunya, minimal dapat baunya nggak enak, ya begitu kalau kita berteman dekat kepada orang, ya. Tapi kalau berteman dekat kepada bapak-bapak yang soleh, masya Allah, ummahat yang solehah, ya, kemudian rajin ngaji, sering diskusi, tapi bukan masalah-masalah dunia ya. Oh ya, sering saling menasehati, masya Allah, ini bagus ya. Jadi jemaah sekalian, hati-hati dengan pertemanan dekat, itu bisa membuat kita berubah ya, berubah sikap. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak, Pak? Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak, Bu? Enggak ada? Mic-nya ada enggak? Bapak-bapak mau nanya enggak, Pak? Ayo, jangan yang ekstrim Pak nanya ya Pak, yang nyantai-nyantai aja Pak ya. Biasanya pertanyaan Bapak agak ekstrim, nyantai aja Pak. Ini kebetulan ya. Dekat dengan apa namanya, kita kan dekat dengan yang tadi kita berteman gitu. Iya Pak, iya Pak. Kampung sawah. Ada apa, Pak? Itu teman Bapak ternyata. Ini orang yang saya, yang Bapak maksud ini yang saya bicarakan tadi, atau beda orang? Ah, beda orang. Tapi modelnya sama ya. Ya, bersahabat. Nah, kalau kita apa dia harus segera dijauhi? Dia ini siapa dia? Temannya ini. Oke. Jadi Bapak bertanya, saya punya teman, temannya ini berteman dengan seorang teman yang kayak tadi modelnya tuh, ya. Bukan, tinggalnya justru di situ sendiri. Di dalam bersama itu sendiri. Siapa yang tinggalnya? Dan temennya dia itu? Nah, iya, dia kan melihat lingkungan sekitar itu seperti itu. Oh, lingkungan sekitar seperti itu gimana, Pak? Seperti itu artinya yang beragama agama apa sama juga pakaian. Oh gitu, pakaiannya kayak muslim gitu. Ya. Tapi Kristen. Iya, Kristen Betawi, Pak. Oh, yang itu yang disebut Kristen baru di situ ya. Ya, kampung sawah ya. Oh, di kampung sawah. Itu jarang-jarang itu. Itu inti ya, karena satu-satu, makanya kan rata-rata Betawi muslim ya, alhamdulillah. Tapi ini karena Kristen ngumpul di situ ya. Iya. Ngomongnya gue-gue lulu tapi ternyata kayak gitu ya. Nah, di sini temannya Bapak itu hendaknya hijrah, jangan di situ. Karena itu tempat yang banyak syubhat kekufuran, bahaya. Ya. Ibarat dia itu tinggal di lubang buaya. Ya. Kalau tinggal di lubang buaya itu nanti bakal dilahap buaya, maka hendaknya hijrah. Iya. Ya, Pak ya? Siap hijrah lubang buaya ke Cilangkap? Tinggal kok di lubang buaya, enggak takut siapa dicaplok buaya gitu kan? Udah jinak buaya ya. Buaya putih jangan-jangan. Jadi hijrahnya ini untuk menyelamatkan agama dia, ya, karena lingkungannya sudah tidak kondusif dan dia sering melihat kekufuran yang nyata, walaupun format pakaiannya mungkin serupa dengan kita, bahaya, Pak. Lama-lama hal itu dianggap biasa, nanti lama-lama kekufuran dianggap biasa sama dia. Ini yang nggak bagus, menganggap suatu kemungkaran itu biasa, itu sudah hukuman itu sendiri udah jelek itu. Iya, kita ini kan banyak loh, Pak, kejelekan di Jakarta ini yang bagi kita udah biasa, udah enggak usah diingkari, udah biasa itu mah. Ya kan? Itu jelek yang kita tuh. Nah, kalau ternyata kejelekan itu bukan sekedar kemaksiatan tapi kekufuran, ini yang bahaya, lama-lama kita jadi ridho. Gitu. Maka daripada jadinya kayak gitu, mendingan hijrah. Ya, tapi hijrah jangan ke Habasyah, jangan. Ya. Hijrahnya ya ke lubang buaya gitu kan. Misalnya supaya bisa ngaji di Al-Muhajirin gitu. Ya. Atau Cilangkap tuh masih banyak tanah kosong, Pak. Iya. Dan kayaknya enggak semahal di Jakarta lainnya mungkin. Tapi mahal juga tetap sih, ya. Hijrah, Pak. Dan kalau dia hijrahnya untuk menyelamatkan agamanya, lillahi wali rasulihi, yaitu menyelamatkan agamanya, agama Allah dan agama rasulnya, maka niatannya insyaallah lillahi wa rasulihi, lillahi ta'ala. Ya, bukan untuk rasulnya dalam artian demi rasul, enggak, rasul sudah wafat. Demi mengikuti Rasulullah SAW agamanya, mengikuti agamanya Rasulullah SAW. Begitu, hijrah aja silakan. Ya, ada lagi, Pak? Ya, Pak. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Baju hijau, Bapak. Silakan, Pak. Kita melanggar peraturan yang dibuat manusia, itu berdosa, kan? Apa? Peraturan dibuat manusia? Contoh. Lampu merah. Lampu merah, kita berapa? Baik. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ti'ullaha wa ti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan waliul amri, penguasa di sini berarti apa-apa yang merupakan peraturan negeri atau daerah atau peraturan kepolisian atau peraturan aparat yang memang berlaku untuk rakyat. Selama peraturan tersebut tidak melanggar syariat Allah, maka wajib ditaati. Di antaranya pakai helm, di antaranya lampu merah. Tapi memang dalam masalah ini kita itu udah betul-betul banyak melanggar sebenarnya, Pak ya. Iya, kalau mau diri banyak melanggar. Cuman kan kadar ketidaktaatan kan beda-beda, Pak ya. Sampean enggak pakai helm dari lubang buaya ke lubang buaya juga, itu kan beda dari lubang buaya ke taman mini. Ya enggak, Pak ya. Kadar pelanggarannya gitu loh ya. Lagi pula enggak ada polisi kemudian menilang di depan ini muhajirin, enggak mungkin kan. Ada polisi di situ, enggak mungkin. Nah, lalu apakah kita wajib taat dalam masalah-masalah duniawi? Maksudnya hal-hal peraturan yang dibuat manusia seperti ini. Ini peraturan yang dibuat manusia yang seperti ini tidak melanggar syariat. Karena peraturan ini bermaslahat. Tidak ada pelanggaran syariatnya, Pak. Maka wajib mentaatinya. Nah, mentaatinya itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka Anda mengamini demokrasi. Bukan. Tapi dalam rangka Anda taat kepada waliul amri, dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh untuk taat kepada waliul amri gitu. Sampean punya SIM, harus apa? Harus punya SIM enggak, Pak? Kalau punya kendaraan, naik kendaraan? Harus kan? Harus lah ya, ya kan? Nah, sampean bikin SIM itu sendiri, itu merupakan ketaatan kepada waliul amri, karena itu hukumnya, itu apa namanya, aturannya. Itu aturan duniawi yang dibuat untuk kemaslahatan kita, yang tidak melanggar syariat Allah. Dan itu diniatkan sebagai ketaatan kepada Allah Ta'ala, karena Allah yang memerintahkan. Kecuali kalau misalnya peraturan tersebut adalah peraturan yang sifatnya melanggar syariat Allah. Contohnya apa, Pak, kalau di kita? Hah? Pajak, tergantung pajaknya apa dulu? Iya, karena jalanannya enggak di aspal. Sekarang kan jalan di aspal, Pak. Itu kan jalanan negara, ya. Kalau misalnya kendaraan di sini sebenarnya harus, Pak. Kenapa begitu? Kenapa? Karena sampai naik motor, naik mobil, itu kan naiknya di jalanan aspal, jalan negara. Kalau enggak mau bayar pajak, ya naiknya di atas pohon pisang aja. Enggak, maksud saya di sini, Pak. Adapun urusan negara itu korupsi atau itu hasil dana dari riba, itu urusan mereka, urusan pejabat, bukan urusan kita, ya. Tapi untuk masalah ini sebenarnya, Pak, kalau pajak yang ini, ya, ini kita seharusnya bayar. Ya, maksudnya pajak yang SIM-SIM itu loh, yang perpanjangan atau semacam STNK ya. Iya, STNK ya. Berapa tahun, Pak, itu? Setiap tahun? Iya. Terus saking enggak taat pajak sampai lupa. Tapi kalau pajak-pajak yang lain seperti penghasilan itu sebenarnya enggak ada, karena yang itu masuknya nanti zakat. Adapun yang ini karena jalanan negara dan negara membutuhkan ini, memang seperti pembayaran untuk ini tidak masalah. Ikuti saja ya. Lagi pula repot juga, Pak, sampean. Saya pernah terlambat pajak itu. Kena terus, aduh. Itu nyebelin, Pak. Kena terus. Jumat lagi. Mesti Jumat tuh ya. Kita harusnya Jumatan. Ya, akhirnya minta orang untuk perwakilan itu. Ya begitu. Atau misalnya ada peraturan yang melanggar syariat yang dibuat manusia, seperti perusahaan melanggar pakai melarang pakai jenggot. Ini enggak boleh ditaati. Jenggotan aja, Pak. Tapi kalau jenggotan saya dikeluarin, Pak. Ya enggak apa-apa, dikeluarin aja. Gitu. Ini termasuk yang tidak boleh ditaati. Gitu ya. Silakan Pak. Mu'alaf. Pertanyaannya apa? Pendapat saya. tentang kenyataan itu, kalimat itu. Ya. Mu'allaf, yaitu arti mu'allaf, artinya awalnya arti mu'allaf adalah mu'allaf al-qulub, yaitu yang alif. Alif di sini artinya jinak, kalbunya dijinakkan kepada Islam. Yaitu artinya mu'allaf itu Pak, ya. Jadi dimaknai mu'allaf arti asli bahasanya dijinakkan kalbunya ke Islam. Kalau dia udah lama masuk Islamnya, udah bukan mu'alaf lagi namanya. Mu'alaf itu yang baru berapa bulan gitu masuk Islam. Masih belum banyak tahun nih mu'alaf nih. Ya. Nah, kata orang kalau dia mu'alaf, dapat, alhamdulillah dia sudah dapat hidayah. Betul. Hidayah menuju Islam, alhamdulillah. Hidayah itu kan beragam dan tingkatannya beda-beda. Ya. Ada orang dapat hidayah, udah mulai sholat subuh, dapat hidayah. Tadi yang enggak, dia muslim dari dulu. Dia mulai sholat subuh sekarang, alhamdulillah. Ada orang yang dulu nggak pernah ngaji, muslim, tapi sekarang udah dapat hidayah buat ngaji. Dia itu hidayah semua. Hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu apapun yang kita melakukan kebaikan itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian masalah dia masuk Islam itu tidak mengkodok ibadah-ibadah yang terlewati dan tidak membatalkan pernikahan-pernikahan yang telah dia lakukan. Selama memang itu masih sah dalam Islam ketika dia masih sudah masuk Islam. Kecuali yang tidak bisa dibatalkan ya hutang. Ya, kalau hutang enggak bisa dibatalkan. Kalau misalnya hutang dibatalkan banyak orang masuk Islam, Pak. Ya, banyak orang kafir tuh punya hutang. Hutangnya berapa? 1 miliar. Udahlah saya masuk Islam aja lah biar enggak ditagih. Enggak, tetap ditagih. Nah, dia kenapa tidak diqadha? Karena kalau diqadha dan memang tidak ada dalil untuk mengkodok sholat yang telah dilewati oleh orang kafir. Selama masih kafirnya, sekarang udah muslim. Kalau dikodok itu orang gak bakal mau masuk Islam habis itu. Kenapa? Karena kebanyakan. Ada mu'alaf usia 20 tahun. Misalnya, ya, kapan dia balik? Usia 13 tahun. 7 tahun ya? 7 tahun, ya udah kamu masuk Islam dan setelah ini tolong kodok ya sholatnya. Kodok sholat. Saya sholat satu rakaat aja saya belum bisa, disuruh kodok. Enggak, pokoknya harus kodok lah. Lagian siapa suruh baru masuk Islam sekarang. Digituin. Udahlah. Balik lagi lah. Ya ditanya berapa sih kodoknya? Kodok 7 tahun. Maksudnya apa 7 tahun? Situ gak bisa ngitung apa 365 kali 7. Waduh. Buka kalkulator dulu Ustaz. 365 kali 7 ya. Masya Allah, kok masuk agama langsung matematika gini Ustaz. 365 kali 7 2555 Ustaz. Kalikan lagi 17. Karena sehari kan 17 rakaat kali 17 43.435. Ini harga apa Ustaz? Harga sarung. Enggak, itu jumlah rakaat yang harus sampaikan qadha mulai sekarang. Wah. Kalau gitu saya cabut aja Ustaz. Wassalam. Ketemu dah di akhirat nih. Enggak jadi. Itu baru sholat, belum puasanya. Belum zakatnya. Ya. Maka Islam itu rahmatil, kemurahan Islam dari sisi ini, udah gak usah dikodok. Dan begitu juga dengan orang yang sudah lama meninggalkan sholat, itu kan kufur Pak. Kafir. Orang lama, tadinya Islam. Ninggalin sholat. Seminggu aja udah ninggalin sholat itu. Itu udah keluar dari Islam, kufur. Benar ninggalin, walaupun karena malas. Ninggalin udah. Gak, sama sekali gak mau sholat. Keluar dari Islam. Ketika pekan depan dia taubat, ya, sebagian ulama berpendapat tidak perlu dikodok lagi. Ada yang berpendapat begitu ya. Ada yang berpendapat, oh ini hukumnya murtad harus dikodok. Ada yang berpendapat begitu. Ya mungkin kalau yang masih seminggu doang mungkin masih mungkin ya dikodok ya. Mungkin untuk pendapat ulama yang kedua tadi, untuk membuat dia jera disuruh qadha. Berarti berapa? 17 kali 7. 17 rakaat kali 7. Berapa, Pak? Udah lah, enggak usah dihitung, enggak usah. Ngitung aja kita udah repot. Apa yang ngelakuin? 100-an. Masya Allah, 119 rakaat, ya. Itu 119 rakaat dia harus dilakukan setelah seminggu udah malas sholat. Tambah malas dia habis itu. Ya, enggak jadi dah saya. Enggak jadi taubat lah. Ya. Makanya ada benar juga sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat karena malas enggak perlu dikodok tapi taubat aja. Jadi berpendapat begitu, Pak, ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i berpendapatnya enggak, selama bisa dihitung wajib dikodok. Tapi kalau udah terlalu lama, kayak udah enggak kehitung berapa ratus hari, itu wallahu alam sepertinya tidak wajib untuk dikodok, tidak perlu dikodok karena dia enggak bakal kuat untuk mengkodoknya. Iya, kok. Gitu, Pak, ya. Seperti itu, Pak. Kaitannya sama pendapat tiga ayat. Iya. Iya. Harus melaksanakan peraturan manusia. Iya. Peraturan manusia gimana maksudnya, Pak? Peraturan. Peraturan apa? Ah, iya. Ijtihadnya gitu. Ijtihadnya yaitu pendapat dan pandangan mazhab Syafi'i gitu ya. Kalau misalnya seperti dia enggak, Pak, para ulama sepakat kok, Pak. Kalau misalnya orang yang tadinya kafir, aslinya kafir, kemudian masuk Islam, itu para ulama sepakat enggak ada qadha. Kecuali qadha udain, yaitu lunasin hutang baru. Kalau lunasin sholat, puasa, zakat, enggak usah. Bahkan jangan, karena apa? Karena emang enggak ada syariatnya untuk itu. Maka udah, mulai dari sekarang belajar sholat dulu aja, gitu aja. Jangan langsung diiming-imingi qadha dulu 1000 rakaat. Jangan, itu orang antipati dulu. Tapi mulai belajar sholat, gitu. Kita kasih kesempatan ibu-ibu, ada yang mau nanya enggak, Bu? Ibu-ibunya bener ada, Pak? Ibu-ibunya enggak mau nanya kali ya, kemarin saya marahin soalnya. Nanya jin mulu. Wah, sekarang enggak mau nanya. Iya, Pak, jangan-jangan ada pertanyaan tentang jin, cuman enggak enak gitu ya. Ibu-ibu jangan marah, Bu. Saya kemarin enggak marahin kok ya. Benar, ibu-ibu ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sepupunya ini laki perempuan? Perempuan. Itu pernikahannya batil. Laki suaminya Nasrani, Bu. Pernikahannya tidak sah. Karena seorang perempuan muslimah tidak sah menikah dengan orang kafir manapun, walaupun ahlu kitab, walaupun Yahudi Nasrani, gak boleh. Tapi kalau misalnya laki-laki muslim, diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani yang perempuan itu memegang agamanya baik-baik. Itu beda ya. Begitu ya. Tapi aneh, Pak, kalau misalnya sampean stok akhwat muslimah banyak malah nikahin Kristen perempuan biarawati, aneh ya. Jadi yang seperti itu, Bu, pernikahannya batil. Ya, repotnya itu nanti kalau udah punya anak, ya. Berarti kan repot kan, bukan? Makanya ditanya nih, aduh, saya juga bingung nih. Itu anaknya dinisbatkan ke siapa? Jadinya ke emaknya. Anaknya ikut agama apa, Bu? Anaknya dua-duanya kalau hari Ahad ikut ke gereja. Kalau Jumat ikut Jumatan. Ahad ke gereja, Jumat ikut Jumatan, enggak, Bu? Ini semua agama masuk kalau gitu. Ntar Sabtu ke sinagog lagi ya. Jadi Kristen, Bu, ya, anaknya? Iya. Masih kecil atau besar? Masih kecil, usia. Oh, itu udah besar itu, Bu. Udah mau usia balik, Bu, ya. Maka di sini anaknya ini lebih kita katakan anaknya ikut agama bapaknya, ya, kafir, ya. Ibunya ini dengan keluarganya wajib untuk cabut di sini maksudnya fasakh, dibubarkan pernikahannya, bubar. Dan selama ini berarti ibu ini telah berzina dengan itu, dengan suami dalam tanda kutip, ya. Terus anaknya tuh ya, wah anaknya siapa nggak tahu. Ya, saya juga bingung mau ngomong apa. Mau dibilang anaknya ibunya, tapi anaknya kafir gimana? Saya kan bingung. Ya, itu ibu-ibu pertanyaan luar biasa. Sekali nanya bikin bingung, masya Allah. Ya gitu Bu ya. Iya Pak. Iya betul. Ini jodoh yang salah. Jodoh di sini Pak. Jodoh itu ada yang syar'i dilakukannya, ada yang tidak syar'i. Ya. Kayak rezeki gini loh. Rezeki di tangan Allah ya, betul. Rezeki itu Allah yang bagi, betul. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Ada juga jodoh yang halal, ada jodoh yang haram. Rezeki yang halal, sampean berkah dengan itu. Rezeki yang haram, sampean bisa makan itu? Bisa. Misalnya nilep gorengan, bakwan. Ya. Sebagaimana yang sering saya sebut tuh. Ya, ngambil 5, bayar 3. Ya kan? Ya. Itu yang 3 halal tuh Pak. Yang 2, rezeki antum juga betul. Sama-sama rezeki, tapi yang 2 ini haram. Sampean makan dosa. Sama juga dengan yang tadi. Jodoh betul, dia jodoh betul Pak. Betul Allah yang takdirkan begitu, betul. Tetapi kenapa kok ikhtiar dia, kok usaha dia kayak gitu? Ya, malah usahanya malah lebih condong ke orang kafir. Ini berarti walaupun ini jodoh secara duniawi kenyataannya, tapi secara syar'i itu bukan jodohnya. Itu tidak disetujui oleh syariat. Maka itu jodoh yang haram buat dia karena dia muslimah, suaminya malah kafir. Enggak boleh. Begitu Pak ya? Iya. Iya. Ya, ya silakan. Menjenguk Bude, Bude ini keluarga atau sekedar lafal? Bude kan ibu gede. Hah? Kakaknya ibu ya berarti ya? Soalnya kadang-kadang orang Jawa itu memanggil orang Bude gitu aja. Ya Pak ya? Iya karena Bude, Bude. Padahal tukang warung ya. Nah kakaknya ibu ya. Nah ini kalau dia Nasrani Kristen, mengunjunginya boleh dengan tujuan apa? Dakwah. Tapi bukan dalam artian masuk, assalamualaikum, masuk Islam gak lo? Enggak gitu juga. Maksudnya di sini kita memperlihatkan kepadanya akhlak Islam. Bagus. Nah kan bukan itu yang ditanya ya. Yang ditanya kita sholat di kamar atau tempat di rumahnya yang ada, tidak ada salib di situ. Nah Nabi SAW itu pernah ada seorang sahabat mau menyembelih, ditanya apakah di tempat penyembelihan itu juga pernah dilakukan penyembelihan orang-orang musyrik, penyembelihan syirik? Enggak ya Rasulullah, maka silahkan menyembelih situ. Artinya dilarang melakukan ibadah di tempat yang memang di situ dikhususkan atau biasa dilakukan atau pernah dilakukan tempat kesyirikan atau penyembahan selain Allah. Nah kalau di situ ada salib, nah ini yang sebaiknya hindari. Memang dalam riwayat Umar bin Al-Khattab dan lainnya pernah sholat di salah satu gereja karena kepepet darurat. Tapi itu saya lupa apa alasan hukum itu terjadi. Melainkan di sini ibu ya, jangan sholat di bagian kamar yang ada salibnya. Kenapa? Karena itu potensi biasa dilakukan kesyirikan di situ. Ya. Kalau mau di kamar yang lain, kalau mau cari musola terdekat, kalau mau semoga dapat hidayah, budenya itu masuk Islam dan membuang semua salib-salibnya itu. Ya, budenya dan pak denya otomatis ya, jangan bunyi itu. Kalau budenya masuk Islam, sementara pak denya yaitu suaminya tidak mau masuk Islam, apa hukumnya Pak? Harus dipisah namanya, dipisahkan, nggak boleh berstatus suami istri lagi. Karena perempuan muslimah enggak boleh punya suami non muslim, kafir. Gitu Bu ya? Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makin dekat ke waktu maghrib, Pak, ya. Iya, benar. Benar kan ya? Benar, makin lama makin dekat ke maghrib. Iya. Dan saya lihat kayaknya udah mulai berkabut itu. Iya. Ini menandakan bahwasannya sudah sepantasnya kita akhiri majelis ini. Ya, cukup Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.